Setong Yahya bab 5. Oreng separ caje, je isa panikarato panyalamet sejen jiki ala. Oreng geni kapotrana ala. Oreng setares naka pakna, tanto tares naka anak nakia. Kala ben jelen sapanika, sampian ben kaule sata je oning. Je sampian ben kaule pada taresna, katra potrana ala. Sampian ben kaula taresna ka ala, ben taat ka kon papakona. Sabab taresna ka ala andi arte ngistuaki kon papakona. Ben kon papakona tak berek mungku ka sampian ben kaula. Sabab saniap potrana ala sangkup makala tunya sejahat panika. Ben sampian ben kaula makala tunya kala ben iman. Pasera sebisa makala tunya, perak oreng separ caje. Je isa panika potrana ala. Isa almasih serabu katunya bi aeng baptisana sarta deureuna seuteuna. Salerana rabu beni perak bi aeng. Nanging bi aeng bendere. Ben erona ala tibi si apareng kasaksian je geni kaleres. Sabab erona ala tak tau lecekeun. Bedeh sakse katelo. Erona ala aeng bendere. Seta telok geni kakak saksian napade. Sampian ben kau lepar caje kakak saksian na manusah. Nanging kasaksian na ala jeng akwaden pole. Ben geni kakak saksian siampun eparingaki ala parkara potrana. Dedi, oreng separ caje ka potrana ala ampun narema kasaksian geni kakak edelem atena. Nanging oreng setak par caje ka ala ngangkep ala panika lecegen. Sabab abek na tak parcaje ponapa seide buaki ala parkara potrana. Panika kasaksian genika. Ala ampon maring kasampian ben kaulu seteje odik saung guna ben selangkeun. Ben potrana genika sombreh odik kaisa. Oreng segeduan potrana ala, geduan odik genika. Ben oreng setak keduan salerana, tak keduan odik genika. Kaule noles sorat kasampian separ caje kapotran ala. Sopaje sampian pada oning cek sampian ampon keduan odik sesaung guna ben langkeng. Ben sampian ben kaule bengal ngadep ka ajunana ala. Polana sampian ben kaule yakin. Je ala ampon ngapulih parnyoonan na sampian ben kaule sateje. Mon sampian ben kaule nyoon pona pa asaos secocok sareng kasokana. Sarena sampian ben kaule oning, je salerana miarsa aki sampian ben kaule sateje. Mun nyoon ka salerana. Sampian ben kaule sateje oning jugen. Je salerana maringi pona pa saos seesoon sampian. Ben kaule sateje kasalerana. Mun sampian ningale salah setong oreng sasama Kristen ala kudusah seta andediaki oreng geni kakaelangan odi saung guna ben selangkeng sampian saena adua ka ala. Ben ala tanto maringi odi panikah ka oreng genika. Panikah ka angkui oreng setu sana tak andediaki oreng geni kakaelangan odi genika. Nanging bede tusah seantetiaki oreng kailangan odik selangkeng. Parkara genika kau letak ngucak, jek sampian kotu adu'a ka Allah. Sade jena lalakon sesala panika tusah. Nanging bede tusah seantetiaki oreng kailangan odik sesaungkuna ben selangkeng. Sampian ben kau lepada oning, jek ampon tetitra potan Allah. Tak ros-terosan agebei tusah. Sabab potrana ala ngaupi salerana. Ben sejahat tak bisa apapun apa ka oreng genika. Sampian ben kaule oning. Jok sampian ben kaule panika kagungana ala. Sanareh saantero tunyah panika bede ebe benaka kobesaana sejahat. Sampian ben kaule sateje ampon oning. Jok potrana ala ampon rabu. Ben ampon apareng pangartian kasampian ben kaule sateje. sopaje sampian ben kaula sateje kenal ka Allah sileres. Sampian ben kaula sateje odi teti setong sareng Allah sileres ben odi teti setong sareng potanah Isa Almasih. Genika Allah sileres ben genika odi sesaleresah ben selanggeng. Nak, sampian sateje kotu ajewi labrahala.